awaklah mau pergi. Hei, sabarlah mama manisku, jangan suka marah, cepatlah tua. Jangan sembarangan pegang-pegang tangan, aku malu dilihat orang di jalan. Marilah kita pergi ke pesta, ku bawa uang berjuta-juta. Kau pikir memang aku sudah gila, karena harta harus jatuh cinta. Hei mama, mengapa bapak-bapak jual mahal nanti menyesal? Tetap ku tak sudi apapun terjadi. Pergilah, pergilah kau dari sini. Marilah kita pergi ke pesta. Begitu suka jual mahal nanti menyesal. Tetap putar.